بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan bab al-baghyu pada hadis berikutnya. Nah, kita selesaikan kemarin pembahasan dari hadis Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita lanjut ke hadis berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala haddathana Hamid ibn Umar ibn Hafs Abu Abdurrahman al-Basri thiqah Hamid ibn Umar bin Hafs ثقة. قال حدثنا بكر ابن عبد العزيز بكر بن عبد العزيز ابن أبي بكرة الثقفي صدوق بكر بن عبد العزيز صدوق عن أبيه dari bapaknya عبد العزيز بن أبي بكر juga صدوق عن جده dari kakeknya بكر yaitu sahabi Abu Bakr dari Abu Bakar ibn Abdul Aziz dari bapaknya Abdul Aziz bin Abi Bakr an jaddi dari kakeknya yaitu Abu Bakr Nufay' ibn al-Harith radhiyallahu taala anhu dari Abu Bakar nama beliau Nufay' ibn al-Harith sebagaimana disebutkan oleh Ali ibn al-Madini karena mengatakan disebutkan namanya Nufay' ibn al-Masruh nama masyhur nama beliau Nufay' ibn al-Harith Abu Bakr dan dia termasuk dari kalangan mawali budak kemudian dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hisar pengepungan di Taif yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin sekitar 12.000 pasukan setelah Fathu Makkah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Taif ke Hunain perang melawan orang-orang musyrikin yang tidak mau tunduk masuk Islam dan Taif ini orang-orang musyrikin di sana tinggal di dalam benteng dan dilakukan pengepungan oleh Rasulullah SAW sampai disebutkan selama 40 hari mereka sudah menyiapkan orang-orang kufar Quraisy di Taif perbekalan cukup banyak sehingga bisa bertahan sampai dikepung selama 40 hari dan sahabi Salman Al-Farisi itu ada ide membuat menjenik senjata melontar batu, ya, senjata yang dipakai untuk melontar batu, melemparkan batu besar, sehingga kemudian bisa ditaklukkan. Dan Abu Bakr ini termasuk dari kalangan budak, ibunya adalah budak dari Al-Haris. Dan disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, siapa dari kalangan abid, budak-budak yang keluar, yang turun dari benteng, dia akan merdeka. Dia akan merdeka. Maka di antara budak yang turun itu adalah Abu Bakr Nufay bin Haris. Dia turun dengan bergantung di tali. Bergantung di tali, maka disebut Abu Bakr. Dari kata Bakarah. Bakarah. Bakarah itu katrol atau kerekan. Biasa dipakai untuk terjun turun di tali. Jadi dia pakai turun menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari benteng itu dia turun dengan tali, kerekan. Maka diberi kunia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr. Naam. Rasulullah SAW mempersaudarakan beliau dengan Abu Barzah Al-Aslami. Ketika wafat beliau, Abu Bakr ini termasuk yang mengsalati adalah Abu Barzah Al-Aslami. Ya, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Beliau meninggal di masa pemerintahan, masa khilafah Muawiyah ibn Sufyan, tahun ke-51, ada yang mengatakan 52, ada yang mengatakan 50 Hijriah. Qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhunubin يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وحقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يؤجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. Setiap dosa-dosa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan, menunda ikobnya, hukumannya. Masya'a, sebagaimana atau sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila yaumil qiyamah, sampai di yaumil qiyamah nanti, diakhirkan, ditunda. Hukuman dari dosa-dosa itu ditunda sampai yaumil qiyamah, kemudian diadab, diberi ikob, illa kecuali ada yang disegerakan hukumannya di dunia, yaitu al-baghya. Al-baghya, lah kita sebutkan, al-baghya, al-baghi, yaitu al-zulm, al-zalim. Orang yang zalim. Jadi makna al-baghya itu bisa dimana al-zulm, al-baghi ay al-zalim, orang yang zalim. Atau juga disebutkan mana al-baghi adalah al-khuruj ala sultan, yaitu keluar menentang penguasa, memberontak kepada penguasa, tidak mentaati penguasa dan melepaskan baiat kepada penguasanya. Maka juga bagi you. wa uququl walidain, wa uququl walidain dan durhaka kepada kedua orang tua, au qati'atir rahim atau memutus silaturahim, memutus rahim, memutus hubungan silaturahim, memutus hubungan dengan kerabat-kerabat. Yuajilul sahibiha fid dunia, akan disegerakan hukumannya kepada pelakunya di dunia, qablal maut, sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal akan disegerakan baginya hukumannya di dunia. Tiga, disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini, al-baghya wa uququl walidain au qati'atur rahim. Ini disegerakan hukumannya di dunia sebelum ia meninggal, dia akan mendapatkan hukubahnya, dia akan mendapatkan hukumannya, tidak seperti dosa-dosa yang lain, diakhirkan. Dan bukan hanya di dunia, disegerakan nanti juga di yaumul qiyamah, masih disimpan baginya iqab di yaumul qiyamah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Bakar juga, dan sudah kita sebutkan hadisnya di awal-awal pembahasan kitab Adabul Mufrad. Ma min dhanbin ajdar ayyajilallah uqubata fid dunya, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan hukumannya di dunia, illa kecuali al-bagh wa qati'atur rahim, kezaliman dan memutus hubungan kerabat, memutus silaturahim. Ini menunjukkan dosa besar. Al-bagh ini dosa besar. Kukul walidain juga termasuk dosa yang besar. Qati'atur rahim, karena datang di beberapa hadis juga menunjukkan tentang ancamannya, disegerakan hukumannya di dunia dan disimpan lagi hukuman itu akhirat baginya. Al-baghya adh-dhalim, al-baghya adh-dhalim, orang melakukan kezaliman, maka hati-hati. Hati-hati kita berbuat zalim, mendzalimi orang lain, baik itu berkaitan dengan kehormatannya kita zalimi, kita fitnah dia, kita ghibahi dia, kita cerca dia, kita menuduh dia dengan melakukan maksiat, mengatakan dia pezina dan yang lain, padahal bersih, bebas dirinya orang yang dituduh tersebut. Ini kedzaliman berkaitan dengan kehormatan seorang mukmin, atau berkaitan dengan hartanya, kita ambil cara paksa, kita curi, kita ambil diam-diam, atau berkaitan dengan darahnya kita tumpahkan, maka ini adalah semua kezaliman yang disebutkan dalam hadis ini akan disegerakan niqabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah minta kehalalan kepada orang yang engkau zalimi sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan iqabnya, azabnya kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man kana lahu madhamatun inda akhihi falyatahallalhu al-yawm." Barang siapa yang ada padanya kedzaliman terhadap saudaranya, nah, maka hendaklah ia minta kehalalan pada hari menyerdihi, baik itu berkaitan dengan kehormatannya atau syai' min mali, atau sesuatu dari hartanya, kamu ambil, kamu pernah mencuri, kembalikan, minta kehalalan kepadanya sebelum datangnya hari, kata Rasulullah SAW, tidak lagi bermanfaat dinar dirham, tidak bisa dipakai untuk menebus. Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi al-haq ulaika lahum adzabun alim. Sungguhnya jalan bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan berbuat bagi kejahatan di bumi ini tanpa hak, ulaika lahum adzabun alim, mereka itu akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga termasuk dosa yang besar. Dosa besar. Karena datang uqubah, datang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang iqabnya, tentang hukumannya, tentang azabnya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkan bahwasanya dhawabitnya dosa besar itu adalah setiap dosa yang di dalamnya disebutkan ancaman terhadap pelakunya, siksaan kepadanya, baik itu di dunia ataukah di yaumul qiyamah nanti, dimasukkan ke dalam an-nar, ataukah dosa tersebut datang penyebutan laknat kepadanya. Ini termasuk dosa besar. Dan termasuk ini uququl walidain. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan uqubah hukuman dari uququl walidain, disegerakan hukumannya di dunia dan nanti sebelum meninggalnya, kan, mendapatkan nikobnya, dan nanti diakhirkan lagi, disimpankan lagi baginya hukuman di yaumul qiyamah. Demikian juga datang dalam hadis yang menguatkan tentang masalah ini, uququl walidain akan disegerakan hukumannya di dunia, datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat al-Imam Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baban muajjalan uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal-uquq. Baban, ada dua pintu. Muajjalan, yang akan disegerakan uqubah keduanya di dunia. Ada dua pintu yang akan disegerakan hukumannya di dunia. Bagi siapa yang masuki pintu ini, akan disegerakan hukumannya di dunia. Apa itu al-baghyu, kezaliman, wal-uquq, uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi sahih, sahkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Demikian juga data dalam hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah dalam riwayat muttafaqun alaih tentang haramnya uquq kepada orang tua. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah harrama alaikum uquq al-ummahat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian uquq al-ummahat, durhaka kepada ibu-ibu kalian. Durhaka kepada ibu-ibu kalian. Ini haram. Allah mengharamkan. Di sini disebutkan ummahat. Karena banyakkan bukan berarti kepada bapak itu tidak haram. Boleh. Boleh untuk durhaka kepada ayah. Karena di sini enggak disebutkan. Rasulullah yang menyebutkan Inna Allah harrama alaikum uquq al-ummahat. Ya, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian itu durhaka kepada ibu-ibu kalian. Tidak disebutkan bapak-bapak kalian. Berarti boleh? Nah, tidak. Di sini disebutkan al-ghalib. Secara keumuman, anak itu kebanyakannya durhaka kepada ibunya. Kepada ibunya. Itu kebanyakannya. Karena ibunya lemah. Gak bisa dia. Gak punya kekuatan. Seperti ayah. Gak disegarin. Gak ditakutin oleh anak. Beda kalau ayah. Kalau orang tuanya, ayahnya pelotot matanya saja sudah. Tunduk anaknya. Takut sudah. Ya kalau ibu tidak. Demikian juga hukukul walidain ini termasuk dari sebab-sebab kesengsaraan di akhirah dan diharamkannya masuk ke dalam al-jannah. Diharamkan masuk ke dalam al-jannah sebab-sebab kesengsaraan. Ini menunjukkan ini dosa besar. Diharamkan baginya al-jannah. Dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam riwayat al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Nasa'i, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yanzurullahu azza wa jal ilaihim yawmal qiyamah." Ada tiga golongan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat kepada mereka di yawmal qiyamah. Tidak dilihat, tidak dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Al-aq liwalidayhi. Yaitu al-aq, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di antaranya. Wal-mar'atu al-mutarajjilah. Yang kedua, seorang wanita yang berpenampilan laki-laki. Potongannya laki-laki. Tangan rambutnya ikut laki-laki, gayanya, pakaiannya, tomboynya. Ada perempuan seperti ini. Tidak kelihatan sifat perempuannya. Ya. Yang nampak sifat kelaki-lakian. Padahal dia seorang wanita. What they use? They use ini orang yang tidak mengingkari kemungkaran yang ada di dalam rumahnya. Orang-orang yang ada dalam rumahnya bermaksiat, istrinya, anak-anaknya, ya, melakukan kemaksiatan, melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Mendengarkan musik misalnya, nonton yang haram, dibiarin, enggak ditegur, enggak dinasihati. Tak ada kecemburuan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap syariatnya Allah. Ini the youth. Terlebih lagi kalau dia memfasilitasi kemaksiatan. Itu lebih lagi. Memfasilitasi kemaksiatan, bahkan ikut sama-sama dengan keluarganya melakukan kemaksiatan. Ini saja dia membiarkan kemaksiatan dalam di depan matanya, dibiarin. Dia tidak melakukan, cuma keluarganya melakukan tapi dibiarin. Tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, terlebih lagi kalau dia ikut dalam kemaksiatan dan dia memfasilitasi, memberikan sarana maksiat pada keluarganya. Tentu ini lebih besar. Lebih besar dosanya. Wa thalathatun la yadkhulunal jannah, dan tiga golongan manusia yang mereka tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Al-aq liwalidayhi, sebutkan lagi al-aq, orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Wal mudmin alal khamr, dan orang yang mudmin, suka minum khamr, terus minum khamr, enggak berhenti-berhenti. Bukan sekali, dua kali, tapi diulang-ulang terus. Ini mudmin, istimrar. Minum khamr, minum minuman yang memabukkan. Wal mannan bima ata, dan orang yang mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada orang lain. Menan, suka menyebut-jebut pemberiannya yang diberikan kepada orang lain dengan maksud untuk menyakiti hati orang yang telah dia beri itu. Mungkin karena dia jengkel kepadanya, mungkin dia suka, tidak ada masalah dengannya, lalu diungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan kepadanya. Ini an-menan. Ini termasuk semua dosa besar. Tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak masuk ke dalam al-jannah. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya orang yang durhaka kepada orang tuanya itu menjadi sebab dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmatnya Allah, termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la'ana Allah man aqqa walidayhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allah, Allah Subhanahu wa taala melaknat man aqqa walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i juga, di hadis sahih. Apa itu uquq? Apa itu uquq? Bagaimana bentuknya yang namanya uquq? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Secara keumuman, hukuk walidain, durhaka kepada kedua orang tua itu adalah kullu fi'lin au qawlin yata'adza bihi al-walidan min walidihi wa waladihima. Setiap perbuatan atau ucapan yang dengannya orang tua itu tersakiti. Jadi setiap perbuatan atau ucapan yang orang tua itu tersakiti dengannya dari perbuatan anak keduanya. Nah, ini masuk di dalamnya apa-apa saja yang orang tua itu merasa tersakiti dari perbuatan, dari ucapan seorang anak, itu masuk ke dalam uquq. Ini secara keumuman. Uququl walidain. Dan banyak disebutkan oleh ulama, bahkan para sahabah menyebutkan tentang uququl walidain ini. Di antaranya disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tentang uquq, tentang durhakanya anak kepada orang tua. Beliau mengatakan ibqa'ul walidain minal uquq, membuat orang tua menangis itu termasuk uquq. Menjadikan orang tua menangis seorang anak menjadi sebab orang tuanya menangis, maka termasuk uquq. Bahkan disebutkan Muhammad bin Sirin, wa man da'abahu bismihi faqad aqqahu. Barang siapa yang memanggil bapaknya dengan namanya, maka ini sungguh dia telah melakukan uquq, kedurhakaan. Ya, seorang anak di dalam memanggil kedua orang tuanya, jangan memanggil namanya. Panggil ya Abi. Jangan namanya bapaknya, namanya Ahmad. Kemudian, ya Ahmad, Mat, sini. Orang tuanya dipanggil namanya. Nah, panggil Bi, Abi, Abati. Jadi banyak yang disebutkan oleh ulama tentang apa itu uquq. Di antaranya Ibnu Shalah, Al-Imam Al-Qurtubi, yang kembalinya semua ke situ. Setiap perbuatan atau ucapan yang orang tua tersakiti dengannya, maka ini adalah uquq. Apakah berkaitan dengan tidak mentaati perintah orang tua, ataukah berbuat sesuatu yang menyakiti perasaan orang tuanya, maka ini termasuk uquq. Dan fenomenanya ini sangat banyak. Gambaran uquq itu sangat banyak. Yang paling sering terjadi, madahirnya, fenomenanya, uququl walidain, yang banyak didapati, itu adalah seorang anak tidak mentaati perintah kedua orang tuanya. Ini yang banyak. Ini yang banyak terjadi. Anak ketika diperintah oleh orang tuanya, suruh gini, ini gak mau, menolak. Nah, ini termasuk dari uquq. Seorang anak itu wajib untuk dia mentaati orang tuanya, ya, dalam perkara yang ma'ruf tentunya, dalam perkara yang bukan kemaksiatan. Kalau perkara maksiat diperintahkan oleh orang tua, tidak boleh kita taat, dan itu bukan termasuk uquq. Nah, itu kita pahami ini. Harus kita bisa membedakan. Jangan karena alasan takut uququl walidain, maka semua perintah orang tuanya dipenuhi. Karena kalau saya tidak penuhi permintaan orang tua, saya termasuk anak yang durhaka nanti kepadanya. Tidak. Ada perintah orang tua yang seorang anak itu wajib untuk tidak mentaatinya. Wajib, bukan wajib mentaati, tapi wajib untuk tidak mentaati perintah orang tua itu. Kapan itu? Ketika orang tua memerintahkan kemaksiatan. Rasulullah SAW menyatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada al-khalik, bermaksiat kepada sang pencipta. Wa innamat ta'ah bil ma'ruf. Ketaatan itu pada perkara-perkara yang ma'ruf. Taat kepada orang tua dalam perkara-perkara yang itu mubah. Ada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada Allah, maka dia tidak mentaatinya. Kita tidak mentaati dan ini bukan uququl walidain. Disebutkan di dalam syarah Bulughul Maram Tawdhil Ahkam, ya, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, beliau mengatakan, wa qala fi syarhil ikna, wala ta'ata lil walidain fi tarki faridatin. Tidak ada ketaatan kepada kedua orang tua dalam meninggalkan kewajiban. Orang tua mengatakan, nak, tidak usah, kamu juga mesti sholat. Kamu sholat di rumah, jangan ke masjid. Di rumah saya sholatnya. Ini meninggalkan kewajiban. Kewajiban kita sebagai laki-laki sudah balik itu melaksanakan sholat fardu itu di masjid berjamaah. Orang tua tidak membolehkan. Maka tidak ada taat kepada orang tua. Dalam meninggalkan kewajiban. Kata'limil wajib alaihi. Kata'allum wajibin alaihi. Seperti ta'allum, belajar. Ta'allum wajibin yang wajib baginya. Bagi seorang mukmin itu ada hal-hal yang wajib fardhu ain untuk dia ketahui dalam perkara agama ini. Mengetahui tauhid ini wajib. Bagi kita untuk mengetahui tauhid. Tauhid dan ini adalah merupakan asas dasar pondasi dari Islam, yaitu akidah. Akidah yang sahih ini harus pertama kali yang diluruskan. Maka kita wajib untuk mempelajari akidah yang benar. Apa-apa yang juga dengan tegaknya agama kita, tegaknya ibadah kita. Wa may yakum bihi dinuhu min taharatin, dari perkara taharah, wa salatin usiyamin salat, dan puasa dan yang semisalnya. Kalau orang tua kemudian melarang untuk kita belajar perkara ini, maka kita enggak wajib. Kita tidak boleh mentaati karena kewajiban kita. Allah memerintahkan kita untuk mempelajari syariatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita mengenal Allah, mengenal uluhiyahnya, rububiyahnya, semua sifatnya. Kemudian kita mau beribadah kepada Allah, bagaimana kita taharah, bagaimana wudu, bagaimana mandi junub, bagaimana salat, puasa yang itu merupakan kewajiban. Dan ini tidak bisa kita tegakkan dengan benar kecuali kita belajar. Lalu orang tua melarang kita untuk belajar, maka kita tidak taati seperti ini. Lianna la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, karena tidak ada ketaatan makhluk bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Naam. Adapun dalam perkara-perkara yang mubah, nah, itu kita mentaati orang tua. Kita mentaati orang tua. Amma bi khususi ta'al walidain fil mubahat, adapun kekhususan taat kepada orang tua dalam perkara yang mubah, dalam perkara yang mubah, qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menyatakan, alladhi yantafi'u bihi al-abwan wa la yatadarrar huwa bi ta'atihima fihi kisman, yang memberikan kemanfaatan bagi kedua orang tua dan tidak memudaratkannya. Seorang anak tidak memudaratkan baginya di dalam mentaati kedua orang tuanya. Maka ini ada dua. Ya. Yantafi abwan wala tadarrar. Memberikan kemanfaatan kepada orang tua perintahnya itu dan tidak madarat. Di dalam mentaati keduanya. Artinya orang tua tidak mendapatkan dorot dalam mentaati keduanya. Maka ini ada dua macam. Kismun yadurruhuma tarkuhu. Fahada la yustarabu fi wujubi ta'atihi ma fihi. Macam yang pertama, perintah orang tua itu kalau kita tidak menunaikannya, dia akan memberikan doror bagi orang tua. Ada perintah orang tua, kalau kita tidak menunaikannya, orang tua itu mendapatkan doror. Dan ini tidak dilakukan lagi tentang kewajiban taat kepada keduanya. Kalau perintah orang tua itu, kalau kita tidak penuhi, doror baginya. Maka tidak diragukan tentang wajibnya taat kepada keduanya. Yang kedua, yang tafi'ani bihi, memberikan kemanfaatan baginya. Perintah orang tua itu memberikan kemanfaatan baginya dan tidak memudaratkan. Juga fatajibu ta'atuhuma fihi, wajib untuk mentaati keduanya dalam masalah ini. Bagaimana kalau perintah orang tua itu memberikan doror bagi anak? Yang terkadang ada perintah orang tua yang memberikan doror. Memang orang tua mendapatkan manfaat, tapi doror ya bagi anak. Doror bagi anak dalam masalah agamanya ataupun dunianya. Jangan mendapatkan doror. Maka jika seperti ini, kalau perintah kedua orang tua itu memberikan doror, dampak yang jelek dan buruk bagi anak dari agamanya, maka tidak wajib untuk mentaati orang tua. Dan itu bukan hukuk. Itu bukan hukuk. Maka tidak wajib mentaati orang tua. Dan itu bukan hukuk. Atau terkadang orang tua itu memerintahkan kepada sesuatu yang masyakkah, sangat berat bagi anak untuk menunaikan perintah itu. Yang hakikatnya tidak memberikan juga kemaslahatan kepada kedua orang tua dari apa yang dia perintahkan tersebut. Tidak ada kemaslahatan bagi kedua orang tua. Atau dia memerintahkan kepada sesuatu yang itu memberikan doror bagi agama mereka atau dunia mereka. Fa'innahu la yajibu alaihim ta'ah al-walidain fi dhalik, kata Syekh Al-Utsaimin, maka tidak wajib bagi mereka, bagi anak, untuk taat kepada kedua orang tuanya dalam masalah ini. Li'anna ta'a al-walidain, karena taat kepada kedua orang tua innama tajib fima idha kana al-amr yanfa' lil-walidain wa la yadru al-aulad. Karena sungguhnya ketaatan kepada kedua orang tua itu wajib pada perkara yang memberikan kemanfaatan kepada kedua orang tua dan tidak memudaratkan anak. Maka ini perlu untuk kita mengetahui bahwasanya tidak semua perintah orang tua yang sifatnya itu perintah yang mubah. Kalau perintah yang maksiat ya kita enggak wajib taat. Tapi perintah mubah orang tua itu pada dasarnya kita wajib mentaati orang tua. Tetapi dalam perkara tertentu tidaklah wajib. Kalau itu memberikan madarat bagi kehidupan agama dan agama dunia dan agamanya bagi anak, ataukah masyakkah berat perintah tersebut dan tidak memberikan kemanfaatan kepada orang tua, maka ini tidak wajib. Tetap mentaati orang tua, kewajiban taat kepada orang tua, kalau itu memberikan kemanfaatan kepada kedua orang tua dari perintahnya itu dan tidak memudaratkan sang anak, maka ini yang wajib untuk taat kepadanya. Khalid bin Din rahimani rahimakumullah, ini yang bisa tak sampaikan pada kesempatan ini tentang poin yang kedua yang disebutkan dalam hadis, dosa yang disegerakan hukumannya di dunia, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu wa hafidhakumullah.